اللهم صل على محمد وعلى آله أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلا في الموجز وتبسط البذل بوعد الموجز والأقرب رضا بغير سخطي فارغة نافية في موقف وعند سقط حائز تفضيلا مستوجب الثنايا الجميلة والله يقضي به باتما في أهلي وله في درجات الآخرة كلامنا رفض مصير قد تقل مسمون فعل ثم حق الكلم وحفظ كلمة وقول عن وكلمة بها كلام قد يوم الجر والتنوين والمتر والمسجد للاسم تمييز الحصر بتا فعلت ولد ويفعني ونون يقبلن فعل من جري سواهما الحرف فعل وفي ولم فعل مبارع الذي لم يشم ماضي الافعال بالتاء مزوج بالنون فعل الامر امر فيهم والامر لم يكن للنون محل فيه وسنه صلى اليها يلبس منه ما رب منه من شبه يخرو في منه كالشبه وضعيه في اسم الجدار والمعنوي في مدى وفي هنا وكان يعبد عن فعل بلا تاثر وكاختبار مصيرا امور بالاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارض مسمى فعل امر مضي بني وعرب مضارعا ان علي من نون توكيد مباشر ومن نون ناس غيرهم من قدم وكل حرف يستحق من بناء ورصف المبنيه المسكنه ذو فتح وذو كسر وضم كائنان حيث والساكن كم ورفع ونزل جعلني رابع سجن وفعل نهولا نهابا والاسم والفصل بالجل كما والفصل فعل بان جزيما رفع بضم ونصيبا فتحا بجر قصرا بذكر الله عبده ويسر والزم بتذكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء ابو بني نمر وارفع بواب منصبا بالالف يجر فيها امام الاسماء عاصف لماذا اعرب الامثله الخمسه حسن بنون رفعا بنون رفعا بحذف النون جر ونصب بحذفها جزما ونصبا ماذا قال ناظم فيه اخوان ماذا قال الناظم في اعراب الامثله الخمسه وجعل نحي افعال النون رفعا وتدعينا وتسالونا لما كلام تكور لترومي مظلما قوله يفعلان يفعلان يشير الى ماذا يا حمزه يفعلان الى كل فعل مضارع يتصل به على الاثنين وتدعين يشير الى ماذا حمام الى اي شيء أشار إليه هذا اللفظ كل فعل مضارع يتصل به الياء المخاطبة ياء المخاطبة وتسألون اشرح يشير إلى كل فعل مضارع يتصل به واو جماعة ما إعراب النون هي نون النون ما هو إعراب النون النون ها أبدا مفعول أول أين مفعوله الثاني رفعا بتقصير ماذا مضاف يعني علامة علامة الرفع إعراب معتلا لقمان وسمي معتلا من الأسماء ما مفعول ثاني أين مفعوله الأول ما ما هنا من أي ما هنا ما موصولة موصولة أين صلتها ك jumlah silahnya mana? Jumlah silahnya mana? Enak jumlah silah itu. Ya. Apa? Jumlah silahnya kal Mustafa. إذا الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقدير استقر. وقوله المصطفى يشير إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ اسم مقصور. ما هو حد اسم المقصور؟ yeah. الاسم الذي آخره ألف لازمة المصطفى. والمرتقي يشير إلى أي شيء؟ اسم القص. ما هو اسم القص؟ الاسم المعرب الذي الاسم المعرب الذي آخره الياء اللازمة. الياء اللازمة. لماذا سمي مقصورا أو مكارمة؟ مكارمة ما إعراب مكارمة حسن؟ يا إعرابي مكارمة لا يا مفعول المرتقي بتقدير المضاف. apa takdirnya daraj daraja al-makarim tangga-tangga kemuliaan. Atau juga boleh di-i'rab sebagai apa? Hal. Takdirnya apa berarti mudhofnya? Za makarim. Za makarim sahiba makarim. Ikhwan, limadha al-Mustafa wa mithluh sumiya maqsuran? Disebut dengan si maqsur. Hasan, Hamzah. لأنه منع أو حبس من من جنس الحركة أو من المد. Jadi gaya من المد. Sebagai merujukkan itu من المد. Karena contoh ulami, situ harokat tidak tampak, tapi disebut maksur bukan? Ulami bukan. Ya, sebagai merujukkan tadi minal madhi, tapi tidak mengapa. Walimadha summi al-murtaqo wa mitluhu manqusan naqasa. Limadha? Ya, li'anna lamahu tuhraf. Mata khudifat lamuhu idha nuwina dari tanwin. Ya, al-qadhi qadhin. Fal-awwalu al-i'rabu fihi quddira. Al-awwalu ma huwa i'rabuhu? Hiya al-awwalu ana khabaru. Khabari mana? Khabari mana? Bosa mikir. Tinggal jawab aja mudah. Kepada ya, fal awwalu i'rabu. Ya. Jumlah apa? Ismiyah. Al-i'rab mubtada tsanin. Khabarnya mana? Al-i'rabu. Qudira. Ya, jumlah ismiyah min al-mubtada wal khabar min al-mubtada tsani wa khabaruhu di mahali rafin khabar lil mubtada al-awwal. Jadi al-awwal mubtada yang pertama al-i'rab mubtada tsanin khabarnya mubtada tsanin qudira. Jadi jumlah mubtada khabar itu pada mahali rafa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama al-awwal. Jami'uhu. Bagaimana i'rabnya abdan jami'uhu sebagai khabar dari apa? Saya sudah kudiro khabarnya. Apa? Taukid dari naibul fa'il yang ada pada kudiro. Bisa juga diurut dengan sebagai apa sih? Taukid dari al-i'rab. Meskipun di situ ada pemisah. Seperti ayat apa? Wala yahzanna wa yarbayna bima ataitahunna kulluhunna. Ada pemisah antara muakkad dengan muakkid, yaitu bima ataitahunna kulluhunna. Apa yang terakhir? Bisa juga diirob sebagai apa? Naibul fa'il dari qaddira. Berarti tidak ada dhamir pada qaddira. Ya, masih ada yang lewat ini. Mana nih? Sudah dijelasin belum ini kemarin? Hah? Sudah ya? Ya. Sudah semua. Huwa i'rabnya apa huwa? Irfan. Wa huwa alladhi qad qusira huwa. Soalnya apa, Fan? Wawunya wawu apa, Fan? Irfan? Wawu? Isnafiyah, berarti huwanya sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya mana, Hasan? Huwa. Ya, alladhi khabarnya. Qad qusira jumlah apa? Silah, la mahalla la minan i'rab. كذا أيضا يجر كذا الجار والمجرور متعلق ب بماذا متعلق dengan apa كذا dengan يجر ya dia pada mahalnya apa mansub sebagai hal dari sahibul hal ya dari يجر هو منقص أيضا sebagai إعرابnya apa maf'ul mutlaq ya. Ya, syarahnya belum dibaca ya penjelasannya. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Terus ya difahami. Jadi antum hafal matanya, paham i'rabnya, maknanya gitu. Qala syarih rahimahullah. Syara'a fi dzikri i'rabil mu'talli min al-asma'i wal af'ali. An-Nazim mulai menyebutkan i'rabnya al-mu'tal, yang mu'tal dari isim-isim dan fi'il-fi'il. Adat pembahasannya mu'tal dalam ilmu nahu adalah kalimat yang akhirnya huruf illah. Berbeda dengan pembahasan mu'tal dalam bahasa sorof lebih luas. Bisa di awalnya huruf illah atau di tengahnya. Fadzakara annama kana مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا. Dia menyebutkan apa saja yang semisal dengan al-Mustafa dari isim mausul, wal-Murtaqi si manqus yusamma mu'tallan. Ini disebut dengan mu'tal. Jadi mu'tal itu penamaannya lebih umum mencakup isim dan juga apa? Fi'il. Tapi kalau manqus, maqsur ini penamaan khusus bagi apa? Bagi isim. Tapi kalau mu'tal umum. Wa asyara bil mustafa ila ma fi akhirih alifun lazimatun qablaha fathatun. Dan an-nazim mengisyaratkan dengan al-mustafa, al-mustafa wal murtaqi makarima al-mustafa ila ma fi akhirih alifun, mengisyaratkan kepada isim yang akhirnya alif lazimah qablaha fathah, alif lazimah yang sebelumnya fathah. Ini penting poinnya untuk mengeluarkan selainnya. Jadi isim maqsur adalah isim yang akhirnya alif lazimah qabla fathah, sebelumnya fathah. Misal contoh asan ya, rohan. Bagaimana kaidahnya tentang cara membaca isim isim apa yang telah kita lewatkan itu, isim maqsur yang mu'rab itu yunawwan malam yudhaf au yuqaf alaihi, ya kan? Awsan, rohan. Wa asyara bil murtaqi, dan dia mengisyaratkan dengan al murtaqi ila ma fi akhirhi ya'un maksurun, kepada isim yang akhirnya ya' maksur ma qablaha, ya yang sebelumnya dikasrah. Nahu al-qadhi, juga ad-da'i, dan yang semisal itu. Dan tidak ada di sana isim yang akhirnya wawu lazimah sebelumnya dhammah, sehingga tidak dicontohkan di sini. Hanya dicontohkan dua macam isim yang mu'tal. Yang pertama yang mu'tal dengan alif lazimah, yang kedua dengan ya lazimah. Adapun yang akhirnya wawu lazimah tidak ada ya, sehingga tidak dicontohkan. Ada enggak? Ya tidak ada. Kalaupun ada mungkin diambil dari yang mabni. Ada zu mabni juga. Kalau ada orang namanya yada'u, tapi ini bukan asli peletakannya ya sebagai isim ya. Kalau yang asli letakkan sebagai isim yang dia akhirnya wawu sebelumnya bomba enggak ada. Sebelumnya apa? Bomba. Kalau ini mad'u bomba belum sebelum bomba bukan sebelum wawunya. Mad'u al-matlu bomba bukan. Bukan kan? Jadi itu wawu kan di tasydid. Kalau tasydid ibarah dari dua huruf yang pertama ya sukun. Iya kan? Yang keduanya bomba. Berarti ini keluar. Iya. ثم أشار إلى ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب. Kemudian beliau al-musannif mengisyaratkan kepada ma fihi akhiruhu alif, ma fi akhirih alifun maftuhun ma qablah. Mengisyaratkan kepada isim yang akhirnya alif. Maftuhun ma qablah, di fathah sebelumnya. Alifun maftuhun ma qablah. Maftuhun i'rabnya sebagai apa? Na'at apa ini? Kenapa disebut dengan nasabi? Karena dia merofakan, heh? Apa? Isman zahiran, isim yang zahir, ya kan? Maftuhun ma itu yang merofakan ma. Seperti apa? Ja'a rajulun qa'imun abuhum. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada isim yang akhirnya alif yang di fathah sebelumnya. Yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab. Isim ini ditakdirkan semua harakat i'rab. Dhamma, fathah dan kasrah ditakdirkan seluruhnya. Ya, karena alif lazimah tidak bisa menerima harakat. Ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru. Ya, seluruh harakat ini maksud adalah ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru. Wanahu, ya tidak terhalang menghalangi munculnya harokat adalah apa? At-ta'adzur, terhalangnya alif untuk diharokati. Wanahu yusammal maqsuru, dan bahwasanya isim yang akhirnya alif yang sebelumnya fathah disebut dengan isim maqsur. Ya. Fal maqsuru huwa al-ismul mu'rabul ladzi fi akhirih alifun lazimah. Isim maqsur adalah isim yang mu'rab, ini babitnya. Isim maksur. Isim al-maksur adalah isim, berarti keluar darinya apa? Fi'il. Enggak ada yang maksud dari fi'il. Yang kedua mu'rab, berarti mengeluarkan apa? Yang mabdi. Alladhi akhiruhu alifun lazimah. Yang akhirnya alif lazimah mengeluarkan apa? Yang akhirnya selain yang akhirnya alif tapi bukan alif lazimah. Nanti akan datang contoh-contohnya. Fahtaraza bil ismi min al fi'li, maka beliau berjaga-jaga dari isi dengan isim dari maksudnya fi'il, atau beliau mengucapkan al isim untuk mengeluarkan al fi'il. Nahu contoh yarda, ini keluar bukan maksur dia. Karena maksur pembahasannya khusus pada isim. Kalau mu'tal ya iya, umum penamaan mu'tal masuk pada fi'lan isim. Wa bil mu'rab, dan dengan qaid mu'rab ini mengeluarkan al mabni. Ya, al-mabni. Contohnya iza. Ini bukan maksur. Bukan isim maksur, kenapa? Mabni. Pembahasan maksur itu hanya pada yang mu'rab. Wa bil alifi minal manqus, dan dengan alif, alif lazimah ini mengeluarkan isim manqus, contoh al-qadhi. Sebagaimana yang akan datang. Wa bil lazimah, dan dengan qaid lazimah ini mengeluarkan al-musanna fi halati rafa', isim musanna ketika rafa'. Ja'a Zaidani, di sini ada alif. Alifnya lazimah atau selain lazimah? Lazimah atau ghairu lazimah? Ghairu lazimah. Kenapa? Ketika rafa dan jar berubah menjadi ya. Kecuali di atas lughah yang berpendapat bahwasanya apa? Musanna itu menetapi alif. Ya, seperti apa? Inna ba wa ba ba qad balagha fil majdi ghayataha. Ya. Baru dia dikatakan apa? Lazimah. Ya. Fa inna alifahu la tazimuhu, karena alif yang ada pada musanna itu tidaklah menetapinya. Irtuk labu ya'an, dikarenakan alifnya dibalik menjadi ya fil jarri wan naswi, pada jar dan nasab. Contoh ra'aitu Zaidaini, juga untuk mengeluarkan alif yang ada pada al-asma as-sittah. Iya kan? Raitu abaka, akhoka, dan seterusnya. Ini alifnya apa? Ghairu lazimah. Kenapa? Karena ketika rafa berubah menjadi wawu, ketika jar berubah menjadi apa? Ya. Nah itu penting sehingga itu dihafal ini. Si maksud adalah al-ismul mu'rabul ladhi fi akhiri alifun lazimah. Harus hafal ini. Al-ismul mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimah. Harus paham juga dengan ucapan al-ism apa yang keluar darinya, dengan ucapan al-mu'rab apa yang keluar darinya ila akhiri. Ya. Jadi yang matanya hafal, ya Arabnya paham, salahnya pun paham sehingga lu bisa ngajar. Nggak usah pakai ini, diringkas salahnya. Ya. Wa asyara bi qawlihi wa thani manqusun. Kemudian an-nazim al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa thani manqusun ila al-murtaqi. Ya. Wa thani manqusun, yang kedua manqus, yakni mengisyaratkan kepada al-murtaqi wa thani yang misal al-murtaqi. Fal manqus, isi manqus adalah al-ismul mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Isim manqus adalah isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah qabla kasrah, sebelumnya kasrah. Ya. Sudah kita lewatkan kenapa disebut dengan isim manqus. Ya. Nahu al-murtaqi, dari apa? Al-murtaqi irtaqa, yartaqi al-murtaqi, isim apa? Fa'il. Fahtaraza bil ismi 'anil fi'li, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya al-ism dari masuknya fi'il atau untuk mengeluarkan fi'il. Nahu yarmi, seperti yarmi. Ini yarmi bukan manqus karena di fi'il. Wa bil mu'rab, dan dengan ucapan beliau mu'rab 'anil mabni, dari masuknya yang mabni, seperti alladzi. Alladzi bukan isim manqus, kenapa? Karena dia mabni. Wa bi qawlina qabla kasrah, dan dengan ucapan kami sebelumnya kasrah, ini untuk mengeluarkan allati qabla sukun. Ya, isim yang akhirnya ya tapi sebelumnya bukan kasrah tapi sukun. Iya. Contoh dhabyun, ramyun. Ini i'rabnya dengan apa? Harakat zahirah, dhabyun, dhabyan, dhabyin, ramyun, ramyan, ramyin. Kursiyun, bagaimana itu? Apa? Kursiyun akhirnya ya. Sebelumnya apa? Sukun juga karena ya double, ya yang double itu ada lengkapan dari dua ya kan. Yang pertama ya sukun, yang kedua harakat. Ya. Zabyun apa artinya? Zabyun. Apa? Rusa ya? Kanna zabiyah itu. Ta'atila warik istalam ya. Apa artinya? Rusa ya? Ya. Ngeromyun dari apa? Roma yermi. Hada yahdi hadyun. Dan yang semisalnya. InsyaAllah sudah difahami ini. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر في النصب فيه النصب. Hukum dari isim manqus ini adalah bahwasanya dia yadhhar fi nasbu, bisa tampak padanya tanda nasab fathah. Ya. Contohnya raaitul qadhiyah, ya i'rabnya jelas dengan harakat zahirah. Al qadhiyah maf'ul bi mansub wa alamat nasbi al fathah dhahir al akhir. Ya. Kenapa muncul? Li khiffatiha, karena ringannya fathah pada iya. Kita lihat di sini ada catatan kaki nomor 6 ya. Min al-arab man yu'amil al-manqus fi halati nasbi mu'amalatahu iyyahu fi halatay ar-raf'i wal-jarri, fa yuqaddar fi al-fathah 'ala al-ya'i aydhan ijra'an linasbi mujra ar-raf'i wal-jarri, wa qad ja'a min dhalika qawlu majnuni layla. Di antara orang Arab ada yang memperlakukan isim manqus ketika nasab seperti perlakuan isim manqus ketika apa? Rafa dan jar, sehingga ditakdirkan padanya pada isim manqus yang mansub fathah, disamakan gitu keadaannya dia ketika apa? Nasab seperti keadaannya ketika dia apa? Mansub dan jar, dengan apa? I'rabnya harakat muqaddarah di atas ya. Ijro'an linasbi mujro' ar-rafa', karena melangsungkan nasab pada tempatnya rafa' dan jar. Telah datang contohnya pada ucapan majnuni layla. Apa majnuni layla? Orang yang tergila-gila dengan layla. Walau anna washin bil yamamati daruhu wa dari bi'a'la hadra mauta ihtadaliya. Walau anna washin bil yamamati daruhu wa dari bi'a'la hadra mauta ihtadaliya. Mana di sini syahidnya? Washin. Seandainya ditampakkan nafsu harokat nasabnya dikatakan apa? Washiyan. Walau anna washiyan. Seandainya ditampakkan. Di sini washin. Berarti i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Washin itu apa? Tukang adu domba ya? Iya. Betul kan? Iya. Seandainya ada seorang tukang adu domba yang ada di Yamamah. Daruhu. Antara rumah dia dengan rumahku. Bi'alah hamdulamaut. Di tempat yang tinggi di daerah hamdulamaut. Ihtadaliya. Misalnya dia akan ihtadaliya. Bisa sampai kepada tempatku. Wa qawlu Bishr ibn Abi Khazim wa huwa Arabi jahili, juga ucapannya Bishr ibn Abi Khazim dan dia adalah Arabi jahili yang yuhtaj ya fihi syi'ru atau yuh, dijadikan hujah apa syairnya kafa bin na'yi min asma'a kafi wa laysa li na'yi wa laysa li na'yaha li na'yiha idza tala syafi ya. Mana di sini? Kafa bin na'yi min asma kafi wa laysa li na'yiha idza tala syafi. Iya. Sya. Mana? Mana yang masuk? Kafi. Iya, kafi. Ada di sini nanti hal dia. Kafa bin na'yi min asma kafi ya. Kalau syafi sebagai isimnya apa? Laisa kan? Iya. Kafa bin na'i na'idu al-bu'ad. Cukup dengan jauh dari asma, ismul mar'ah, kafiyah. Wa laysa li na'iyya, li na'i itu bu'ad. Iza tola syafi, dan tidak ada ketika jauh dari asma, iza tola syafi, obat yang bisa mengobatinya. Di sini syahidnya adalah apa? Kafi, dia sebagai hal dari na'i, atau maful mutlak dari darinya. Dari kafa ya. Alhamdulillah mutlak. Kemudian wa qala Allah taala ya qaumana ajibu da'iya Allah, ajibu da'iya Allah. Coba Abdul Aziz i'rab ya qaumana ajibu da'iya Allah. Ya. Ya. Harfu nida. Ya, qauma. Munada mudhaf. Mansub 'alamat nasbi. Harf fathah fi al-akhir huwa. Ya, na manu tasila nasukan fi hali syarim mufafun ilai ajibu fi'lun wa fa'il ajibu fi'lu fi'lu apa ajab yujibu ajib ajibu fi'lu amrin mabni ala hadzin li'anna minal alam zila al-khamsal waw dhamir mutasil amni ala sunhi wa halik iya al alif lil fariqah da'iya afulil minansub wa alamat nasbi al fathah dhal ala mudhaf wa man ba'dahu mudhafun ilaih da'iya mansub tampak di situ apa harakat fathah li khifatiha karena ringannya ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء dan ditakdirkan padanya pada apa? Hah? Pada al manqus. Rafa jar lithiqalihima 'ala al ya karena beratnya tanda rafa dan jar ya pada ya. Meskipun ada sebagaimana di catatan enggak disebutkan, sebagian orang Arab ada yang memperlakukan isim manqus ketika rafa dan jar seperti perlakuannya kepada isim manqus ketika apa? Ketika dalam bahasa nasab. Maksudnya di Arab dengan harakat zahirah. Ya. Fayuzhir al-dhamma wal kasra 'ala al-ya. Maka mereka menampakkan dhamma dan kasra di atas ya. Sebagaimana yuzhir al-fathah 'alaiha, menampakkan fathah pada ya. Wa qad warada min dhalika qawlu Jarir bin 'Athiyyah. Telah datang dalam hal ini ucapan Jarir bin 'Athiyyah. Fa yawman yuwafina al-hawa ghayra madin. Madi. Wa yawman tara minhunna ghulan taghawwalu. Syaitnya mana di sini? Ghaira غير ماضين غير ماضين di sini ga asli harokati ya kelihatan غير ماضين hanya غير ماضي cuma di sini di Arab dengan harokat zahirah dikasih kasrah ya-nya meskipun berat غير ماضين. Contoh yang lain, la amruka ma tadri mata anta ja'iyun walakin aqsa muddati dahri ajilu. Syai'i mana di sini? Ja'iyun, artinya ja'in. Ja'in, ya kan? Ja'ayaju ja'in. Tapi di sini tampakkan ja'iyun. Contoh yang lain, kanahunna waqad bada awaribu wa fadha min aidi. Apa? Min aidi. Apa maksudnya gimana? Hai? Aidia. Aidi jamak dari apa? Tangan. Berarti dari aidi. Min aidi berarti ya. Min aidi. Min aidihinna faidu. Min aidihinna. Hai min aidi. Hai min aidi. Contoh yang lain juga. Wa'irku al-farazdaq syarrul wa'ruqi khabithu thara kabiul aznudi kabiu ada kabi kabil ya kalau ditofahkan kabiu di sini al-muhim ada loho yang lain tapi yang disebutkan adalah loho yang masyurnya ya. Ya Allah alam di sini dharurah syi'ri ataupun bukan. Ya asalnya bisa, hukum asalnya bisa. Yang namanya siapa boleh gitu. Cuma berat kita tinggalkan. Ya. Beda dengan apa? Isim maksur, gak bisa memang, gak bisa. Kalau isim manfus ya bisa. Bisa menerima, ditinggalkan karena berat. Ya, sehingga mungkin. Untuk ini merupakan luar. Nahu ja'a al-qadhi wa marartu bil-qadhi fa'alamatu ruf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i wa 'alamatu al-jarri kasratun muqaddaratun 'ala al-ya'. Contoh ja'a al-qadhi. Coba al-qadhi iramnya bagaimana? Fa'il marfu' 'alamatu ruf'i ad-dhamma al-muqaddaratu 'ala al-ya'i man'a min dhuhriha as-siqal. Wa marartu bil-qadhi fa'alamatu rufa' ma qadan rufa' adalah dhamma muqaddaratun 'ala al-ya'i wa 'alamatu al-jarri kasratun muqaddaratun alal ya. Ya tetap mengerti. Waqad takunu hadzal ya mahdhufa, terkadang ya-nya dari isim manqus itu dibuang sehingga harakat ditakdirkan padanya. Contoh, ujibu da'watad da'. Aslinya apa? Ujibu da'watad da'i, ya kan? Cuma dibuang. Ujibu da'watad da'. Sehingga i'rabnya bagaimana? Da' mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarhi al-kasra muqaddaru ala al-ya'al mahdufah. Contoh yang lain, yawma yadu'u da'. Aslinya apa? Yawma yadu'u da'i. Yawma talaq. Aslinya apa? Yawma talaqi. Wa'ulima mimma dhukira anna al-isma la yakunu fi akhirihi wawun qablah dhammah. Dan diketahui dari apa yang telah disebutkan dari penjelasan bahwasannya isim tidaklah terjadi akhirnya wawu sebelumnya dhamma. Tidak ada isim yang akhirnya wawu sebelumnya dhamma. Kalau ada isim mabni mungkin. Ataupun isim yang dia dipindahkan dari yang aslinya bukan isim. Seperti ada orang namanya yada'u, yarju. Ini bukan dari asal letakannya. Naam inkana mabniyan. Sehingga kata beliau, naam inkana mabniyan ujida zalik. Naam, benar ada. Seandainya isim tersebut mabni yang dia akhirnya wawu sebelumnya dhamma ada. Wujida dhalik. Contoh huwa, hu. Walam yujad dhalika fil mu'rab. Hanya saja tidak ada dalam isim yang mu'rab illa fil asma'i sittah, kecuali pada isim-isim yang enam. Fi halati rafa', ketika apa? Rafa'. Ya abuk. Itu pun dalam kondisi dirafahkan. Iya kan? Kalau tidak dirafahkan ya abun jadinya. Contoh ja'abu wajaza dhalika al-kufiyun fi mawdi'aini akharaini ahadu ma masumiya bihi min al-fi'li nahu yad'u wa yawzu wa thani ma kana ajamiyan nahu samandu maqamandu. Orang-orang Kufah membolehkan ya adanya isim yang dia akhirnya wawu sebelumnya dhamma pada dua tempat, yang pertama ataupun fi mawdi'aini akharin, di tempat dua tempat yang lain. yaitu masumiya bihi minal fi'li, fi'il yang dijadikan nama. Contoh yad'u, orang namanya yad'u, yagzu, ada gak? Orang yang dia, nama yang diambil dari fi'il, ya banyak ya. Maka a'jamiyan, yang berikutnya, isim a'jami, samandu, komandu, kalau kita apa? Yang ada itu, ada gak? Di kita yang namanya du-du-du-du-du. Hah? Ada gak? Apa namanya itu? Apa? Pandu. Oh iya, pandu itu sih. Itu ya jam. Apa lagi? Hah? Ada pandu ya. Ya, Sri Fahmi nih. Kalau Sri Fahmi, kita masuk ke pembahasan berikutnya. I'rabu ma'tala min al-af'al. I'rab ma'tala min al-af'al. Fi'il-fi'il yang akhirnya huruf illah. Ya. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي فعل, فعل yang mana saja. أي di sini isim apa berarti? Isim syarat ya. Ada jawabannya. Ya. أي فعل آخر منه ألف, فعل mana saja yang akhirnya alif atau waw atau ya, fa mu'talan 'urif, maka dia dikenali dengan fi'il yang mu'tal. Ya. I'rabnya ayu isim syarat ya. Ya. Mubtada sebagai mubtada. Kemudian fi'lin mudhaf ilaih, ayu mudhaf ilaih mudhafun ilaih. Akhiru di situ i'rabnya sebagai apa? Hah? Isim kana yang mahdhuf. Karena yang namanya isim-isim syarat tidak datang setelahnya kecuali apa? Fi'il. Ya. Seperti ini dikatakan oleh Al-Ashmuni, ya, dalam syarahnya juga oleh As-Sobban. Wa ayu fi'lin kana ya akhiru minhu alif. Ya, sehingga akhiru adalah isimnya apa? Kana yang mahdhuf. Ya. Kenapa? Karena katanya ada tu syarat la tadkhul 'alal jumlah ismiyah. Ada tu syarat tidaklah masuk kepada jumlah ismiyah. Hanya saja di sini ada kritikan, ada kelemahan. Karena yang namanya fi'il syarat yang boleh dibuang itu apabila datang setelah an ataupun in. Lau, illa, ada pun selainnya tidak boleh dibuang. Hanya saja mungkin ini darurah syi'riyah, sehingga boleh dibuang fi'ilnya. Kalau pada lau, ya, maka itu di situ bisa dibuang fi'il syaratnya. Adapun pada ismu syarat yang berupa ai, ini fi'ilnya enggak boleh dibuang. Hanya saja mungkin dibawa kepada darurah syariah. Ya. Kata Al-Ashmuni, wa hiya imma syaniyah, bisa jadi kanaknya itu adalah syaniyah. Wa akhar minhu alif. Ya. Syaniyah. Ya. Wa akhar minhu alif jumlah min mubtada khabar. Jadi kana syaniyah, maksudnya kana syaniyah itu adalah kana yang dhamirnya dhamir sya'n, isimnya dhamir sya'n. Kananya di situ syaniyah. Kemudian akhar minhu alif, akhir minhu alif, ini jumlah mubtada khabar sebagai khabarnya. Jadi kata Al-Ashmuni, kana yang mahdhuf itu kana syaniyah. Kana syaniyah adalah kana yang isimnya dhamir sya'n. Khabarnya adalah akhiru minhu alif. Jadi akhiru minhu alif sebagai apa? Khabarnya. Sehingga wawun, kemudian juga apa? Ya'un ma'tuf dengan alif. Ya. Memungkinkan juga dia kananya naqisah bukan syaniyah. Kananya naqisah bukan syaniyah. Kalau kana syaniyah isimnya dhamir sya'n, berarti jumlah apa? Akhirun minhu alif khabarnya. Kalau kananya naqisah, maka akhir sebagai isimnya kana yang mahdhuf itu. Khabarnya mana? Alif. Berarti khabarnya alif. atau akhirnya alif. Ya, muskilnya adalah sukun di sini alifnya. Harusnya alifa. Hanya saja dikatakan di sini wa uqifa alaihi bisukun ala lughati bai'ah, diwaqafkan alifnya pada dia mansub harusnya dengan alif, alifa gitu. Tapi dengan sukun ini dibawa pada lughahnya bai'ah. Satu kabilah Arab, mereka mewaqafkan semua dengan sukun meskipun yang mansub. Iskalnya wawunya harusnya wawan dong. Iya kan? Kalau seandainya apa? Alif sebagai apa? Hah? Khabar dari kana yang naqis. Tapi bisa dijawab bahwasanya wawu di situ adalah khabar dari mudhari mahdhuf. Au huwa wawun. Gitu. Au huwa wawun. Nah itu. Faham ya? Jadi akhirun di situ bukan mudhada. Kenapa? Karena yang namanya ayu ismu syarat selain ya lau illa ya, ini juga di sini sebutkan innya, maka tidak boleh dibuang ya fi'ilnya. Kalau in bisa, lau bisa, tapi kalau selain itu tidak boleh dibuang. Tapi dibawa kepada jawaban tadi yang pertama apa? Daruroh syi'riyah. Dan kananya memungkinkan dua jenis kana. Yang pertama kana syaniyah, yang isinya bermirsyan sehingga jumlah akhir minhu alif sebagai khabarnya. Atau kananya naqisah sehingga akhir sebagai apa? Isimnya kana dan alif sebagai khabar apa? Khabarnya. Ya. Kemudian mana di situ ayun, khabarnya ayun? Hah? Jumlah syarat itu yang wajib. Ada khilaf. Ada yang mengatakan jumlah jawab, ada yang mengatakan dua-duanya, tapi yang rajih bahwasanya khabarnya ayun isim syarat adalah apa? Hah? Jumlah syarat itu yang rajih. Ya, disebutkan di sini oleh As-Sabban wa tuqaful faidah 'ala al-jawab min haitsu ta'liq la min haitsu al-khabariyah. Kalau fil mughni sini mungkin kan ada yang menjawab, tapi kalau seandainya khobar itu jawab syarat, ini maknanya kok masih gantung gitu. Biasanya kan kalau khobar sudah diletakkan ya maknanya sudah sempurna, maka di sini dikatakan tu qaful faidah ala jawab, adapun digantungkannya faidah kepada jawab syarat. Tadi kan dikatakan yang rajih jawab syarat jumlah apa syarat kayak apa khobarnya. Di sini dikatakan meskipun tuqaf dihentikan, digantungkan faedah kepada jawab dari sisi ta'liq, dari sisi ta'liqnya, ta'liq, ta'liq jawab bersyarat. La min haitsu khabariyah, bukan dari sisi khabariyah. Qalahu fi al-mughni, dikatakan misalnya dalam kitab al-mughni. Jadi yang lanjut di sini sisi syarat khabarnya adalah apa? Jawab apa? Jumlah syarat. Isi-isi syarat yang rajih khabarnya adalah jumlah syarat bukan jawab. Ataupun dua-duanya. Sini paham ini ya? I'rabnya. Ah sekarang ada lagi belum? Famu'tallan 'urif. I'rabnya apa? Mu'tallan 'urif. Hah? Famu'tallan 'urif. Hah? Kalau di sini pada kita bantu di sini disebutkan i'rabnya sebagai apa? Hal dari bambi yang ada pada urif. Urif huwa kembali kepada apa? Fi'lun. Bisa juga kalau urif dibawa kepada mana ulima mu'tallan sebagai mafulan kedua. Kalau dibawa kepada mana ulima ini sebagaimana dikatakan oleh As-Sobban. Urifa kata beliau As-Sobban وهذا على المتبادر من عدم جعل عرف بمعنى علم. Ini yani kita menjadikan i'rabnya mutallan sebagai hal ala mutabadir. Dari sisi lah apa yang langsung dipahami dari makna urif. Ya. Yaitu tidak menjadikan urif dengan makna ulim. Adapun kalau kita jadikan urifa dengan makna ulim, maka dia mutallan sebagai maf'ul kedua. Dan ini kata As-Sabban lebih utama. Kenapa? Karena al-qasd ilmu kauni mu'tallan la ma'rifatu dhatin muqayyadah bih. karena tujuannya di sini adalah mengetahui keberadaan dia sebagai mu'tal, bukan mengenali zat tertentu, tapi mengetahui, bukan hanya kenal, tapi mengetahui. Siwam ini mu'talan ada berapa sisi Arab? Dua yang pertama. Hal yang kedua, sebagai mahfuz tsani, kapan dia dibawa kepada mana? Dibawa kepada mahfuz tsani ketika urif, dibawa kepada mana apa? Ulima. Ya, wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Baca dulu supaya enak baca baru hafal. Ya. Asyara ila anna al-mu'talla min al-af'ali huwa ma kana fi akhirihi wawun qablaha dhammatun nahu yaghzu aw ya'un qablaha kasratun nahu yarmi aw alifun qablaha fathatun nahu yakhsha. Al-musannif mengisyaratkan kepada anna al-mu'tal, yang mu'tal dari fil-fil adalah apa saja yang akhirnya wawu, sebelumnya dhammah, seperti yaghzu, yarju, aw ya'un qablaha kasrah, ataupun ya sebelumnya kasrah, yarmi, apa lagi, yahdi, aw alifun qablaha fathah, atau alif sebelum fathah, yakhsha, yarda, yan'a, dan yang lainnya. Bisa difahami ini ya, mudah ya. Nah, tadi ada yang mau ditanyakan. Misalnya khabar itu jumlah syarat, yang apa jumlah syarat? Khabarnya? Khabarnya ayu kan? Ya, yang roji katanya jumlah syarat. Jumlah syarat. Tapi karena yang mahdufah itu dengan isim dan khabarnya, bukan jawabannya. Kalau jawabannya mu'talan urif, ha, itu bisa difahami kan? Fal-alifa nwifihi gharal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Fal-alifa nwifihi gharal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Alif, niatkan padanya. Ya, alif, niatkan padanya. Niatkan padanya apa? Harokat-harokat, i'rab. Gharal jazmi, selain jazm. Karena kalau jazm apa? Hah? Dibuang apa? Huruf ilahnya. Wa abdi nasba ma kayadu yarmi, dan tambahkanlah nasor pada fiil yang semisal yad'u dan yarmi. Mu'tal dengan wawu dan ya. Fal alif an fihi ghairu jazmi wa abdi nasba ma kayadu yarmi. Maka alif niatkan padanya harakat-harakat i'rab. Ghairu jazmi, selain jazm. Apa yang alif akhirnya? Yakhsha. Yakhsha Muhammadun Allaha. Ya. Maka yakhsha di situ i'rabnya dengan dhamma kan? Muqaddara 'ala al-alif. Apalagi lan yakhsha Muhammadun apa? Maf'ulnya yang pas. Ahadan illallah misalkan. Ya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yakhsha lan yakhsha. Yakhsha apa? I'rabnya fi'il mudhari mansub bilan wa alamat nasbi al-fathah al-muqaddara 'ala al-alif. Aidha maksudnya alif niatkan padanya harakat ra i'rab. Ghairu jazmi kecuali jazm lam yakhsha. Dengan apa i'rabnya? Membuang huruf. Wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi, tampakkanlah tanda nasab pada yang semisal yad'u dan yarmi. Mu'tal dengan wawu dan mu'tal dengan ya. Ya. Ketika nasab ditampakkan lan yad'u wa lan nad'u min dunihi ilaha. Ya. Lan yarmiya. Adapun ketika rafa maka tidak tampak. Yad'u Muhammadun rabbah. Maka ini muqaddarah ataupun dhamma muqaddarah tandanya. Adapun ketika majzum ya dengan membuang huruf illah. Irobnya sekarang fal alifa. Di sini al alifa dinasabkan. Ya. Boleh-boleh dirafakan fal alifu. Tapi itu menyelisih apa yang terpilih, yang lebih baik. Yang lebih baik al alifa di fathah. Ini seperti pada pembahasan al-shighal. Ya. Fal alifan fihi ghairu jazmi. Ditafsirkan oleh setelahnya. Ya. Apa takdirnya berarti? Hah? Ya kata kalau inwi ya. Kalau melihat yang setelahnya inwi, tapi kata As-Subban yufassiru ay ma'nan la lafaz, ditafsirkan maknanya oleh setelahnya. Berarti enggak mesti sama lafaznya. Dicari yang lebih tepat dari itu. Sehingga di sini kata As-Subban takdirnya iqsid al-alifa. Gitu. Iqsid al-alifa. Kalau antum niatkan inwi, maka di situ ada pembuangan hadfi, ya kan? Inwi kan fi. Tapi kalau iqsid enggak perlu hadf. Iqsid al-alif inwi fi. Tujulah alif inwi fi. Niatkan padanya, gitu. Jadi al-alifa adalah maf'ul bi min fi'lan muqaddar yufassiru ma ba'dahu ma'nan lafzan. Ditafsirkan makna fi'il yang menasabkan alif ini secara makna, bukan secara lafaznya. Ada kan contoh yang semisal ini juga kan? Apa itu yang budaknya itu? Yang saya pukul ulamnya itu, ha? Zaidan. Ulam, eh? Ada yang ingat enggak? Istighol itu ulam mahu. Apa? Ada yang ingat enggak? Zaidan, apa? Ah, Zaidan darabtu ulama. Zaidan darabtu ulama. Takdirnya apa itu? Zaidan darabtu ulama. Uhinu Zaidan darabtu ulama. Ya kan? Bukan darabtu Zaidan, bukan. Tapi uhinu Zaidan darabtu ulama. Ya. Saya pukul Zaidan karena saya menghinakan Zaid, bukan pukul Zaid. Itu tujuannya menghinakan Zaid. Fal alif an fihi in fihi ghayra jazmi ya ghayra iram ya maful bi inwi inwi fal alifa ya tujula alif inwi fihi niatkanlah pada alif ghayra al jazmi niatkanlah pada alif ghayra jazmi niatkanlah selain jazm gitu niatkanlah selain jazm pada alif maksudnya niatkanlah apa? Niatkanlah harokat-harokat muqaddarah. Wa abdi nasba abda yubdi abda yubdi abdi. Tampakkanlah nasab. Ya, ma apa di sini? Mausulah. Mana di sini jumlah silanya? Kayak da'u yirmi. Muta'alik di istakarra. Syawu sidi fahmi ya. والرفع فيه منوي وحذف جازما والرفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما يعني والرفع فيه ما انوي وحذف جازما تجدوا ورفع ورفع رفع والرفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما رفع يعني فيه منوي pada keduanya pada apa يدعو dan يرمي رفع. Ketika ya dan ya mitrofa, maka niatkanlah pada keduanya. Niatkanlah harokat rofanya, domahnya. Wahdif jazima salah sahunna dan buanglah salah sahunna. Lihat dan buanglah salah sahunna. Maksudnya apa? Ya tiga huruf ilah itu alif, wau dan ya. Jazima ketika engkau menjazmkan. Ya wahdif jaziman. Buanglah ketika engkau menjazmkan salah sahunna tiga-tiganya, tiga huruf ilah tersebut alif wa dannya. Taqdi hukman lazima. Ya. Dengan ini engkau taqdi hukman lazima, menetapkan atau menunaikan hukum yang mesti ditetapkan. Di sini i'rabnya hukman bisa maf'ul bi dari taqdi apabila taqdi di sini bermakna tuaddi. Tuaddi, menunaikan hukum yang seharusnya. Ataupun kalau taqdi dengan makna hakama tahkumu, maka hukman sebagai maf'ul mutlak i'rabnya. Ya, tahkumu, taqdi kadang melawan tahkumu kan, menghukumi, maka dia hukman maf'ul mutlak dari taqdi. Ataupun kalau engkau bawa taqdi di sini kepada makna tuaddi, maka hukman sebagai maf'ul bi. Ya. Ah, di sini taqdi kenapa madzum di sini taqdi? Hah? Taqdi artinya qadha yaqdi. Di sini majzum. Kenapa? Taqdi? Jawab talab. Seperti apa contohnya? Ta'alu atlu. Ya, ta'alu atlu. Inwi ya, talabnya ini. Inwi ihdif. Ihdif jaziman thalathahunna. Taqdi hukman lazima. Buanglah tiga-tiganya, tiga huruf illah atau huruf illah yang tiga, ketika engkau menjazmkan tabdi hukman lazimah, dengan itu engkau menunaikan hukum yang semestinya ataupun memutuskan hukum yang semestinya. Iramnya sudah difaham ya. Arfa' di situ sebagai apa? Arfa' di sini maf'ul muqaddam dari inwi. Beda ya dengan sebelumnya. Fal alif an fihi fara jazmi dengan warfa' fihi ma inwi. Di sini fihnya itu setelah arfa', kalau tadi fihnya setelah inwi. Ya. Jadi di sini arfa' maf'ul muqaddam dari inwi. Kalau yang tadi enggak bisa. Ya, fal alifa dijadikan di situ sebagai meskipun bisa tapi menyelisih yang mukhtar. Zakara fi hadaini albaitaini kayfiyat al-i'rabi fil fi'l al-mu'tal. Musannif menyebutkan dalam bait ini atau dua bait ini bagaimana ma'irab fi'l mu'tal, fa dzakara anna al-alifa yuqaddar fiha ghairu al-jazmi. Beliau menyebutkan bahwasanya alif ditakdirkan padanya harakat-harakat selain jazm. Wa huwa ar-rafa' wa an-nasb, yaitu rafa' dan nasb. Contoh Zaidun yakhsha, ya'rumnya zahiri, Zaidun yakhsha marfu' bi dhamma muqaddarah ala akhirih. Fa yakhsha marfu' ala atrafi dhamma muqaddarah ala alif. Wa lam yakhsha, yakhsha mansub filan wa alamatu nasbihi atau alamatu nasbi fathatun muqaddarah dun ala alif. Wa mal jazmu fa yadhhar, adapun jazm maka tidak ditakdirkan padanya harakat zahir tanda jazmnya. Kenapa? Li'anna yuhdaf lahu al-harf al-akhir, karena ketika majzum dibuang ya huruf akhirnya. Contoh lam yakhsha, ya lam yakhsha. Wa ashara bi qawlihi abdi nasba ma ka yad'u yarmi ila anna nasba yadhhar fi ma akhiruhu wawun aw ya'un annahu lan yad'u wa lan yarmi. Dia mengisyaratkan dengan ucapannya abdi nasba ma ka yad'u yarmi kepada bahwasanya nasab itu tampak pada isim yang akhirnya wawu ataupun pada fi'il yang mu'tal dengan wawu dan ya. Ya, mu'tal dengan wawu dan ya. Contoh lan yad'u lan yarmi, ya kena ringan pada ya ini fathah. Fathah pada ya ringan. Wa syara bi qawlihi war raf'a fihi manwi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan war raf'a fihi manwi kepada bahwasanya rafa' ditakdirkan pada wawu dan ya. Contoh yad'u wa yarmi, fa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawu wal ya. Ya li thiqal, karena berat. Wa syara bi qawlihi wahdil jaziman thalathahunna, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wahdil jaziman thalathahunna, buanglah tiga huruf tadi ketika engkau menjazmkan kepada bahwasanya tiga huruf tersebut yaitu alif dan ya tuhdaf fil jazm, dibuang ketika majzum. Ya, contoh lam yakhsha lam yaghzu, ini insyaallah ngaramnya zahir. Lam yakhsha lam yaghzu lam yarmi fa alamatul jazmi hadzul alif wal waw wal ya. Wa hasilu ma dzakaru anna raf'a yuqaddaru fil alif wal waw wal ya wa anna al jazma yadhharu fi thalathati bihadhiha wa anna al nasba yadhharu fil ya wal waw wa yuqaddaru fil alif. Hasil dari apa yang telah disebutkan adalah bahwasanya rafa' ditakdirkan pada alif, waw dan ya semua. Ketika rafa' ditakdirkan harakat pada isim yang mu'tal dengan alif, waw ataupun ya. Wa anna jazm, dan bahwasanya jazm juga yadhhar, tampak pada tiga huruf tadi. Jadi dibuang ketika jazm tiga huruf tadi. Ah, wa anna nasba yadhhar fil ya wal waw, dan bahwasanya nasab itu hanya tampak pada ya dan waw, lan yad'uwa, lan yarmiya. Wa yuqaddar fil alif, dan ditakdirkan pada alif. Ya, itu kesimpulannya. Nanti ada bahasa yang lain, ya, nanti kita baca insyaallah pada kesempatan berikutnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan, ada yang belum paham? Kalau diam dianggap paham. Ya. Sehingga besok insyaallah kita merujuk kembali. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.